Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa'rif li bani Hashimin fadlahum, wa'rif li bani Hashimin fadlahum liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ فاعرض قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس فضلهم واعرض فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنسهم تعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. كتب ليو رحمه الله تعالى dan wa'rif ketahuilah, kenalilah Bani Hashim keutamaan mereka, ai kenalilah keutamaan Bani Hashim. Kenalilah maknanya i'rif, ai berpengetahuanlah engkau tentang keutamaan Bani Hashim. Kenapa barakallahu fikum liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Karena dekatnya hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilmulah engkau tentang keutamaan Bani Hashim disebabkan karena dekatnya hubungan kekerabatan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'arraf fadla Quraisyin wal Arabi wa jami'il afkhad, dan kenalilah olehmu, berpengetahuanlah tentang keutamaan Quraisy, tentang keutamaan bangsa Arab, dan tentang keutamaan semua al-afkhad, yaitu cabang, kabilah, asyirah, tetangga-tetangga. Fa'rid qadrahum wa huquqahum fil islam, maka berilmulah engkau, berpengetahuanlah engkau tentang kadar mereka dan hak-hak mereka di dalam Islam. Wa maulal qaum minhum, dan juga maulal qaum, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh mereka. Siapapun yang telah dimerdekakan oleh mereka, maka budak yang telah merdeka itu minhum, bagian dari mereka. Wa ta'arraf li sa'irin nasi fadlahum, dan kenalilah oleh kalian Berilmulah kalian, berilmulah engkau tentang keutamaan semua orang. Tentang keutamaan semua orang. Dan kenahlilah wa'rif fadlal ansari. Dan berilmulah engkau tentang keutamaan kaum ansar. Berilmulah engkau tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mereka dan keluarga Rasul, wasiat terkait dengan keluarga Rasul alaihi salatu wasallam. Fala tansahum, jangan engkau melupakan mereka. Ta'arraf fadlahum wa karamatihim, berilmulah engkau tentang keutamaan mereka dan kedudukan-kedudukan mulia mereka. Wajiranahum min ahlil Madinah, dan kenalilah jirannya, tetangganya Rasul alaihi salatu wassalam dari penduduk Madinah. Fa'rib fadlahum, kenalilah, berilmulah tentang keutamaan mereka. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ini apa yang ditulis oleh beliau termasuk aqaid ahli sunnah, termasuk dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yaitu ma'rifatu min zilati ahli baitin nabiyil karim alaihi salatu wassalam. Mengilmui tentang kedudukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk dari akidah ahlus sunnati wal jamaah, mengilmui, memuliakan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau telah berwasiat dengan mereka. Sebagaimana di dalam sahih Imam Muslim dari hadis Zaid ibn Arqam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fihim khatiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah mereka sebagai khatib. Fi tariqihi min Makkata ila al-Madinah, dalam perjalanan beliau dari kota Mekah menuju Madinah. Dengarkan wasiat beliau. Kata beliau, wa ana tarikum fikum thaqalaini awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, saya telah tinggalkan di tengah kalian dua hal yang berat. Taqolai. Apa itu? Pertama dari kedua yang berat itu adalah kitabullah, kitab Allah Azza wa Jalla, di dalamnya al-huda, di dalamnya an-nur, yaitu cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi, ambillah apa yang ada di dalam kitab Allah dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan dorongan setelah kitabullah, yaitu menghormati, menjaga kedudukan keluarga beliau. Beliau mengatakan, wa ahlu baiti, dan keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, saya ingatkan kalian terkait dengan keluargaku, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan beliau mengulanginya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini barakallahu fikum tentunya sebagai hujah dalil untuk melakukan sebuah pemuliaan mengenali keutamaan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum Syiah telah menjadikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini terkait dengan wasiat khilafah. Coba. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kedudukan keluarga beliau. Tidak berbicara tentang khilafah, tidak berbicara tentang kekhilafahan. Tapi kaum Syiah, kata Syekh Rabi' afidhahullahu taala, menjadikannya hadis ini sebagai wasiat Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan khalifah. Ya. Jadi khalifah itu dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata mereka. Tentu ini adalah perbuatan tadlil, sebuah upaya penyesatan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah kedustaan yang dilakukan oleh mereka, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak berbicara tentang wasiat khilafah. Ya. Jadi mereka ingin untuk mencerca dan mencela Abu Bakar dan Umar yang dianggap mereka sebagai perampas hak Ali, dijadikan hadis ini sebagai dalil mereka bahwa khilafah itu dikhususkan kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Rabi, ini adalah bentuk sebuah kedustaan dan sebuah sikap tadlil, melakukan penyesatan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kita na'khud min hadha, kita ambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini tentang memuliakan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam dan mencintai mereka. Kenapa? Karena dekatnya hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu siapa yang kita cintai dari mereka? Beliau menyebutkan bahwa kita mencintai man istaqama minhum ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka kita mencintai dari keluarga Rasul alaihi salatu wasallam itu orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah ditempuh oleh para sahabatnya. Ini yang kita cintai, barakallahu fikum. Ya. Jadi termasuk ihtiram kita kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Cinta kita kepada beliau alaihi salatu wasallam adalah memuliakan keluarga-keluarga beliau dan mencintai keluarga-keluarga tersebut. Idzal tazamul haqq, apabila keluarga Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah konsekuen di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Wattaba'ur rasul, dan mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Ini yang harus kita cintai dan yang harus kita muliakan, yaitu dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka konsekuen di atas kebenaran dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan keluarga beliau yang lain? Karena kan kita mendengar barakallahu fikum habaib misalkan ya mengajak orang mengeluh-elukan dirinya sebagai keluarga keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, bersamaan maaf saja mereka menjadi pimpinan di dalam kekufuran dan kesyirikan. Ia mengajak kepada barakallahu fikum pengagungan terhadap kuburan, meminta di kuburan dan seterusnya. Kata beliau barakallahu fikum, "Kit, mereka-mereka itu menuntut hak mereka untuk dimuliakan. Sementara mereka meninggalkan hak Allah, meninggalkan hak Rasul alaihi salatu wassalam dan meninggalkan hak al-Islam. Bagaimana mereka akan dimuliakan barakallahu fikum?" Artinya la karamah. Tidak ada kemuliaan kepada keluarga Nabi alaihi salatu wasallam atau ahlul bait yang mereka tidak berpegang terhadap agamanya. La karamah. Tidak ada kemuliaan barakallahu fikum sedikit pun. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala mengambil sebuah cerita menceritakan, wa adzkur, kata beliau, saya mengingat ada seseorang sallam alayya fil masjidin nabawi, ada seorang mengucapkan salam kepada saya di masjid nabawi. Waqal, dia mengatakan ana fulan as-saqqaf, dia sebutkan namanya ana fulan fulan as-saqqaf. Jadi ada kata-kata saqqaf. Saqqaf ini termasuk dari alul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, kata Syekh Syekh Rabi, "Qultu anta as-saqqaf alladhi yaruddu 'ala al-Albani?" Anda ini saqqaf yang telah membantah atas Al-Imam Al-Albani. Anda ini saqqaf yang telah membantah Al-Albani. Qala la, kata dia la. Kata Syekh Rabi menjelaskan tentang kondisi saqqaf yang datang, kana fihi syai' minas sunnah, yang datang kepada beliau ini ada penampilan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya beliau bertanya, "Anda yang pernah membantah kepada Al-Albani?" Dia mengatakan la. Faqultu, kata Syekh Al-Albani, idzal tazamtum manhajar rasul qaddamnakum 'alan nas. Kalau kalian ini banyak keturunan Saqqaf dan siapapun yang termasuk dalam al bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ya iltizam konsekuen lurus berpegang dengan manhaj Rasul alaihi salatu wassalam, kami akan utamakan kalian atas siapapun juga. Qaddamnakum 'alan nas. Wa idza takhallabtum 'anhu, tapi jika kalian ya menyelisihi Rasul alaihi salatu wasallam, malakum haqqun 'alaina. Kalian tidak punya hak atas kami untuk dihormati, dimuliakan. Kata Syekh Rabi, sanu'amilukum mu'amalata abillah bin. Kata Syekh Rabi, kalau kalian menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kalian tidak punya hak. Dan kami akan memperlakukan kalian seterbang sebagaimana perlakuan terhadap Abu Lahab. Kata Syekh Rabi, fadhahika. Syekh Rabi bercerita, orang itu kemudian dhahik, yaitu tertawa. Ya, barakallahu fikum, kalau kalian ya berjalan di atas manhaj Rasul alaihi salatu wasalam, kami muliakan kalian. kami akan kedepankan kalian dari siapapun. Tapi kalau kalian menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak punya hak. Dan kami akan memperlakukan kalian seperti Abu Lahab. Ya fadhahi. Orang tersebut, kata Syekh Rabi barakallahu fikum, tertawa. Satu pelajaran yang beliau bawakan, barakallahu fikum. Jikalau keluarga Nabi alaihi salatu wassalam yang harif, menyimpang dan menyeleweng dari syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wizruhu akbar min gairihi, maka dosanya lebih besar dibanding dengan selain dia. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau ahlul bait menyimpang rahimani wa rahimakumullah, maka dosanya itu akbar min gairihi, lebih besar dari selainnya. Subhanallah. Kama qala Allah li zaujati, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keluarga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi, wahai istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adzabu dhi'fain. Siapa saja yang melakukan perbuatan keji dan kotor terang-terangan, yudha'af, maka akan dilipat gandakan buatnya azab dhi'fain, dua kali lipat. Berarti siapapun dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa, maka akan dilipatkan barakallahu fikum hukumannya. Lah ini kan persoalannya besar. Berarti rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau mereka itu adalah berjalan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, ya, betapa sedikitnya mereka yang mau mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam barakallahu fikum. Kalau mereka sebaliknya, maka tentu mereka punya hak untuk dihormati dan dimuliakan sebagai keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi haqqir rasul nafsihi, terkait dengan hak Rasul alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jalla berfirman, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah kami, kata Allah Azza wa Jalla, tidak memberikan kepadamu kekokohan, ya, maka sungguh anda akan benar-benar, kita hampir-hampir anda cenderung kepada mereka syai'an qalila, sedikit saja. Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam, kalau bukan karena anugerah kekokohan dari kami, kata Allah, buat engkau, niscaya engkau akan condong kepadanya. Idzan, kalau demikian, kata Allah, la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati. Kalau anda cenderung kepada mereka, para penggede-penggede kekufuran itu, niscaya kami akan rasakan kepada engkau lipatan hukuman di kehidupan dunia dan kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Jadi jikalau barakallahu fikum mereka terjatuh di dalam dosa, ya ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibesar lipatkan hukumannya Barakallahu fikum. Ya, tapi kalau mereka itu adalah istiqamah di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka punya hak untuk mendapatkan pemuliaan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam yang kita hormati, yang kita muliakan itu adalah yang memuliakan syariat Allah Azza wa Jalla dan memuliakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terkait dengan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita ambil ya penjelasannya pada pertemuan yang akan datang, menambah rahimani wa rahimakumullah pengetahuan kita insyaAllah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.